السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang enggak bisa kita hitung satu demi satu. Wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian enggak akan bisa menghitungnya. Dan nikmat yang harus kita syukuri adalah nikmat al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, yang melahirkan iman dan amal soleh, yang merubah, yang memperbaiki, yang bisa kita manfaatkan, yang merubah gaya seseorang, sifat seseorang, attitude seseorang, bahkan gestur seseorang, cara bicara seseorang. Dan itulah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat itu adalah nikmat yang harus kita syukuri dan harus kita perjuangkan. Harus kita perjuangkan. Karena gak mudah, hadirin, kecuali yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama kita menasihati untuk mendapatkan ilmu nafi itu harus bersabar menghadapi sulitnya ilmu. Menghadapi sulitnya ilmu. Karena ilmu ini enggak mudah. Ilmu itu enggak mudah. Kata Al-Imam Ibnu Hisham, salah satu pakar nahwu dari pakar nahwu, penulis kitab apa? Ibnu Hisham Al-Mughni misalnya. Beliau kata, "Wa man yastabir lil ilmi yadhfar bi nailihi. Wa man yakhthub bil hasna'a yasbir 'ala al badli." Barang siapa yang bersabar untuk meraih ilmu, maka dia akan mendapatkan ilmu tersebut. Dia akan sukses. وَمَنْ يَصْطَبِرْ لِلْعِلْمِ يَظْفَرْ بِنَيْلِهِ وَمَنْ يَخْتُبِ الْحَسْنَاءَ يَصْبِرْ عَلَى الْبَذْلِ. Dan barang siapa yang melamar wanita cantik, maka dia sabar dalam memperjuangkan wanita tersebut. Wanita cantik itu susah didapat. Betul gak, Adir? Ngangguk-ngangguk. Nih, tahu nih. Benar-benar emang tahu. Ya Allah, ya secara umum ya, kecuali antum punya sesuatu yang lebih daripada kecantikannya, jadi antum lebih di atas. Tapi itu kata para ulama, jadi kasih analogi ya, anda mau mencari wanita cantik yang tak ada kerja keras lah. Kecuali anda punya sesuatu yang lebih tinggi daripada kecantikannya. Jadi ini menunjukkan bahwa waman yasbir lil ilmi yadhfar bi nailihi. Barang siapa yang sabar, maka dia akan dapat biiznillah. Harus sabar, enggak bisa dengan santai, dengan bermadzhab rebahan lalu suka-suka, enggak bisa. Tidak bisa. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, la yasluhu talabul ilmi illa li muflis. Menuntut ilmu itu gak cocok kecuali bagi orang yang bangkrut. Maksudnya orang yang berani keluarkan harta, biaya, itu aset. Jadi dia berani keluarkan uang, bukan yang pelit segala macam. Yang nyari gratisan itu gak susah berhasilnya. Mental gratisan itu sebenarnya susah. Harus berani keluarkan uang, kata Imam Syafi'i. La yasluhu talabul ilmi illa li muflis. Menuntut ilmu itu gak cocok kecuali bagi yang muflis, yang berani keluarkan uang. Dan sabar dia itu. Dan sabar. Jadi itulah yang dijelaskan para ulama kita, hadirin. Harus sabar. Dan gak ada alasan kita gak sabar. Allah udah mudahkan semua, jamaah. Allah udah mudahkan semua. Upaya mendapatkan ilmu hari ini tuh jauh lebih mudah dibanding upaya dulu para ulama mendapatkan ilmu. Jadi kemana uzur kita, kemana alasan kita nanti di sisi Allah ketika Allah tanya wa'an ilmihi madza amila bih, dia akan ditanya tentang ilmunya dan bagaimana dia mengamalkan ilmunya tersebut. Itu kan, kaki seorang hamba tidak akan beranjak dari hadapan Allah. La tazulu qadama 'abdin hatta yus'al 'an arba'. Kaki seorang hamba enggak akan beranjak sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Dan di antara pertanyaannya adalah tentang ilmunya, bagaimana dia habis bagaimana dia amalkan. Jadi itu tadi. Barang siapa yang sabar, dia akan dapat. Enggak sabar enggak. Karena meraih cita-cita yang tinggi terus sabar. Itu hal yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maka bersyukurlah ketika kita dikasih kesempatan bersama Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala setiap hari dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkuat syahadatin kita, jaga iman kita, jaga semangat kita beritiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita, Rasul kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita masuk ke kitab yang sangat fenomenal. Riyadhus Shalihin. Hadirin Allah muliakan, hadis yang baru. Setelah kemarin kita bahas tentang bagaimana mukmin yang satu dengan mukmin yang lain seperti bangunan yang kokoh yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan kita sudah jelaskan dan menunjukkan enggak ada yang sempurna. Enggak ada Superman, hadirin. Kita ini saling ngebutuhin, saling support, saling bahu-membahu. Maka kita harus maksimalkan diri kita sesuai dengan spesialisasi kotak yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah tahu yang paling terbaik buat kita. Qul kullu ya'malu 'ala shakilati. Setiap orang beramal sesuai dengan kotaknya masing-masing. Dan nanti kita akan ketemu, bersinergi bersama-sama. Nggak ada yang bisa kerjain semuanya. Kalbunyan itu sebuah gambaran yang sangat utuh seperti bangunan, dan bangunan terdiri dari berbagai macam bahan baku. Bahan baku. Dan ini sekali lagi kita jelaskan ini pentingnya keikhlasan dalam beramal, berkarya, berjuang di kotak masing-masing. Dan mencari ridho Allah, mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan ingin tampil, bukan ingin terlihat. Sekali lagi, rumah kita ini, bangunan yang kita tempati, itu yang terpenting justru gak tampil, hadirin. Yang terpenting justru gak tampil. Fondasi mana tampil? Yang tampil kan chat gitu lah. batanya aja nggak tampil. Kecuali kalau memang konsepnya stylenya bata ya, tapi syarat enggak. Gitu. Seringkali yang tampil wallpaper justru seringkali. Jadi yang dalam-dalam tuh nggak tampil. Baja ringan tampil nggak? Nggak kelihatan juga baja ringan. Gitu. Jadi nggak semua yang tampil itu paling penting gitu loh. Ke semua ya, yang tampil itu yang paling primadona enggak juga. Jadi hati-hati dengan ambisi pengen tampil, ambisi ingin terlihat, ambisi menjadi yang paling depan, ambisi yang paling diutamakan, itu enggak begitu kehidupan. Artinya enggak harus demikian. Harus demikian. Itu hal yang perlu kita camkan. Kan demikian. Jadi hadirin Allah muliakan. Beramalah dengan keikhlasan dan bersinergilah. Dan semua memainkan peran masing-masing. Dan gak harus semua jadi spesialis A, spesialis B, spesialis C, enggak. Gak harus demikian. Dan bagaimana yang terpenting itu keikhlasan dan kebermanfaatan. Keikhlasan dan kebermanfaatan. Dan selalu berpikir jadi orang yang bermanfaat. Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling bermanfaat. Orang yang paling dicintai oleh Allah. Di antaranya yang paling bermanfaat bagi manusia. Dan seperti bangunan. Seperti bangunan. Saling menguatkan satu dengan yang lain. Mental kita tuh harus begitu. Dan dia harus dilatih hadirin. Harus dilatih. In kana fi siqaya, in kana fil hirasa kana fil hirasa, wa in kana fi siqaya kana fi siqaya. Tuba lahu, kata Nabi SAW. Kalau ditaruh di penjagaan, dia akan ngejaga. Taruh di konsumsi atau bagian air, dia akan nuang-nuang air. Itu yang beruntung, nggak peduli ditempatin di mana. Yang penting berperan, yang penting menjadi bagian dari kebaikan. Yang penting dilibatkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting digunakan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Yang namanya hamba itu siap ditempatkan di mana aja, itu hamba hadirin. Kan kita hamba nih. Hamba itu siap ditempatkan di mana-mana. Oh, jangankan hamba, prajurit aja siap ditempatkan di mana-mana. Manajer aja siap ditempatkan di mana-mana, ya enggak sih? Anda sekarang di Makassar, ke Makassar hadir. Itu manajer tuh. Siap ditempatkan di mana-mana. Oh, enggak, saya enggak mau, saya lebih nyaman di Jakarta. Lo enggak bisa. Siap ditempatkan di mana-mana. Oh, gitu ya. Iya. Saya mau mengumumkan bahwa mulai besok kita akan dapat kepala kita akan kedatangan atau akan bergabung dengan kita kepala cabang yang baru. Dari mana Pak? Oh, beliau dari Jakarta dan akan memimpin cabang kita ini gitulah. Begitu sampai, mohon maaf Pak, boleh nanya, sudah sampai nih kepala cabangnya. Kenapa mau di daerah kecil begini? Oh, saya mau ditempatkan. Gitu, ditempatkan. Jadi, saya ikut aja. Kalau mau pilih, keluarga saya di Jakarta semua. Saya punya di Jakarta. Tapi karena saya ditempatkan, ya saya nurut. Itu kepala cabang gitu, ditempatkan mau. Ini kita nih hamba, kok ngomel-ngomel gitu loh. Katanya hamba. Jadi itu yang hal yang perlu kita tetapkan. Kita ini hamba. Allah yang paling tahu kita ini bagusnya di mana. Gitu. Apa peran kita itu Allah yang maha tahu. Jadi kalau udah dia itu bismillah, udah gak usah ngiri sama orang segala macam. Allah Ta'ala misal. Itu hal yang penting hadirin dalam masalah hadis kemarin. Dan selalu ingat, kalau kita butuh sama manusia secara teknis dan seterusnya, apalagi sama Allah, itu poinnya. Kalau sama manusia butuh, yang lemah bagaimana dengan sama Al-Qawi? Maka sekali lagi hadis ini secara tersirat menunjukkan bahwa kita sangat butuh sama Allah. Sangat butuh sama Allah. Wallahu ta'ala alam. Dan kita masuk ke hadis berikutnya jemaah. Hadis Abu Musa al-Asy'ari kembali. Abu Musa al-Asy'ari kembali. Hadis yang ke-223. Dan penomoran bisa berbeda ya. Kita masuk mutawakkilina 'alallah. Wa anhu qala, dan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala an, beliau menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man marra fi syai'in min masajidina aw aswaqina wa ma'ahu nablun falyumsik aw liyaqbit 'ala nisaliha bikaffihi an yusiba ahadan minal muslimina minha bi syai'. Man marra fi syai'in min masajina aw aswaqina, barang siapa yang berjalan atau melewati salah satu masjid atau pasar kami. Jadi berjalan melewati atau di masjid atau di pasar kami. Wa ma'ahu nablun, dan ia membawa anak panah. Nablun itu siham. Bentuk tunggal ya nabal. Kalau jamaknya apa? Nibal. Nibalun atau anbal, itu jamaknya. Jadi mufradnya itu nabal. Kalau jamaknya nibal atau anbal. Artinya anak panah. Jadi dia bawa anak panah nih. Bawa anak panah. Ingat ini zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu senjata adalah anak panah. Jadi dia bawa senjatanya. Dia bawa senjata. Falyum sik, maka hendaknya dia dia pegang. Dia pegang. Auliyat bit 'ala nisaliha bikaffihi an yusiba ahada minal muslimina minha bisyai, atau dia pegang ujungnya. Jadi ujungnya nisal itu artinya besi yang ada di ujung anak panah, yang besinya itu yang tajamnya itu. Nah, itu. Atau besi atau yang tajamnya ditombak, itu juga namanya nisal. Atau bagian runcing dari pisau juga bisa dinamakan nisal. Jadi hendaknya bagian yang tajam itu dipegang sama dia gitu, sama kedua tangannya. Sama tangannya, salah satu ditutup gitu loh. Ya tajam itu, agar dia enggak mengenai siapapun dari kaum muslimin seorang pun. Jadi agar enggak kena, ada agar enggak melukai. Agar enggak melukai. Pokoknya dijaga tuh ujungnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, teman. Makanya enggak tahu ya, kalau setahu saya tuh orang tua kita dari dulu tuh ngajarin kita kalau ngasih pisau ke orang lain itu kan kita megang ujungnya, kasih pegangannya tuh ke dia. Jadi bukannya begini gitu. Itu nusuk ya, gimana? Ya bukan, artinya ya, jadi bukan ujungnya ke dia. Tapi kita balik, kita ambil pegang ujungnya terus kita kasih gagangnya. Itu ngajarin kita enggak? Enggak. Oh iya, sama. Kita satu orang tua. Oh bukan juga, alhamdulillah. Satu perguruan mungkin. Jadi itu adab kan gitu. Itu benar tuh. Jadi kita kalau lagi di tempat dulu itu kita pegang ujungnya. Dan juga kita harus safety juga, jangan kita terluka juga, tapi dijaga agar enggak kena dan enggak melukai orang lain. Hadits Bukhari Muslim. Itu ya. Jadi dijaga. Kita masuk ke pelajaran hadis ini. Pelajaran pertama bahwa mayoritas para ulama, jumhur para ulama, itu menyatakan bahwa barang siapa yang masuk ke masjid, ke pasar, atau ke area publik gitu, dan dia membawa senjata, maka dia harus itu tadi memegang ujungnya yang tajamnya, yang berbahayanya, dan jangan, dan dia tidak boleh lengah sehingga senjata itu menyakiti atau melukai orang lain atau kaum muslimin. Jadi jangan sampai yang ujungnya itu kemana-mana atau terarah kepada orang lain gitu ya. Jadi dia lengah terarah sama orang lain, akhirnya melukai bahkan menyakiti orang lain. Gak boleh. Dan hukumnya wajib ini. Wajib bagi orang yang keluar ke ranah publik atau masjid atau pasar atau apapun itu bawa senjata, maka wajib bagi dia menjaga senjata tersebut. Itu poinnya. Khususnya jaga ujungnya kalau senjata tajam, anak panah, tombak, pisau atau dan seterusnya. Dan ini berlaku juga untuk senjata pada hari ini, senjata apapun harus dijaga. Bahkan kita tahu kan kalau senjata api harus pakai surat izin, kalau enggak ditangkap gitu. Jadi bawa senjata api keluar kan harus ada, bahkan punya senjata itu harus punya surat izin dan harus punya kriteria tertentu. Semakin, jadi poinnya adalah semakin berbahaya senjata itu, semakin canggih senjata itu atau semakin beresiko senjata itu, semakin ketat penjagaannya, semakin ketat. Tapi kalau misalnya senjatanya seperti pisau atau golok atau pedang, atau kan disarungkan, harus ada sarung golok tuh, kalau misalnya Idul Adha kan penjagal-penjagal atau kita bawa golok gitu lah. Jadi taruh di sarungnya. Di sarung. Jangan dibawa petantang-petantang begitu. Mentang-mentang ada wanita yang kita incer lagi nonton gitu, gitu. Begaya kita. Gak boleh hadirin. Begaya atau enggak lah. Kayaknya kan cowok banget gitu lah. Padahal begitu mau nyembelih, wakilin orang lain dulu aja. Kenapa? Dia udah pulang. Jangan begitu lah. Nah, benar kayak beginilah. Jadi sekali lagi itu harus sarung, udah sarung, nggak boleh dikasih lihat. wajib menjaga keamanan gitu. Ini hukumnya wajib. Dan ini keterangan mayoritas para ulama. Dan kita lihat gimana Islam itu luar biasa hadirin, sampai yang seperti ini dibahas sama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diterangkan sama para ulama. Sampai nyarungin senjata itu dibahas dan hukumnya wajib kata mayoritas para ulama. Komplitnya luar biasa ini agama hadirin. Dan ngejaga benar-benar dan clear gitu loh, hukumnya wajib. Kalau enggak dosa kita harus dijaga. Bahkan sebagian ulama kalau kita taruh, artinya kalau misalnya bawa tongkat gitu atau apalagi tombak, dijelaskan di sebagian buku-buku klasik itu, terus ditaruh di belakang gitu ya, itu nggak boleh ditaruhnya harus vertikal gitu. Kalau kita di mungkin ada tas belakang gitu, tas senjata, ditaruhnya harus vertikal ke atas atau ya, disarungin gitu, nggak boleh horizontal ke ini. Kalau horizontal bisa nyakitin, baik tumpul atau apalagi tajam. Ya kan, bayangin kan antum bawa tongkat gitu, antum taruh di belakang tas, antum horizontal gitu lah. Terus ada teman manggil, "Mas bro, apa kabar?" Gubrak kena situ gitu. Akhirnya tak kayunya pukul kepala orang gitu lah. Habis apa kabar kena. Terus mohon maaf Pak, kena lagi gubrak gitu lah. Jadi ini kayak film ini, film lucu ya hadirin. Kan gitu kan, begitu kena kaget dia meminta maaf, kemudian minta maaf balik badan lagi kena like, nyamber ini lagi gitu. Jadi udah korbannya banyak. Terus dia paling lagi kena lagi kerupuk. Dan cukup. Jadi itu nggak boleh, sampai posisi itu tuh harus horizontal kata para ulama. Artinya jauhi manuver vertikal bukan horizontal. Horizontal nanti kenain orang, bahaya. Sampai begitu itu loh para ulama kita. Gimana ngejaga orang, jangan nyakitin orang, preventif gitu. Karena kita tahu hisapnya tuh parah kalau udah nyakitin orang. Kita udah bahas gimana kambing yang gak punya tanduk aja dikasih kesempatan ngebales kambing yang bertanduk sebelum mereka dihilangkan nanti. Itu kambing aja dikasih kesempatan. Hati-hati nyakitin orang, lukain orang. Kita gak pikir panjang. Kita hanya ngungkapin amarah kita, nafsu kita, dendam kita. Kita gak pikirin kenanya ke kita lagi. Itu kalau mereka gak nyumpain kita aja kita kena, apalagi mereka nyumpain kita. Mereka doain kita yang buruk gitu, tambah kena udah. Kan kita udah bahas dua dosa yang paling berhak dibalas di dunia sebelum dibalas di akhirat. Al-baghyu wa qati'ur rahim. Kezuliman dan memutuskan tali silaturahim. Dalam riwayat pengkhianatan dan kebohongan. Itu kena di dunia, kena di akhirat. Jadi itu hal yang penting. Mayoritas para ulama mengatakan itu wajib. Pelajaran yang berikutnya hadirin Allah muliakan, sebagian ulama menjelaskan bahwa hadis ini sekali lagi gambaran tentang kasih sayang di tengah-tengah kita. Wa ta'aluf la ulfah, ada itu tadi, kasih sayang, kebersamaan. Wa masabihul mawaddati wal ukhuwa, dan cahaya cinta dan persaudaraan. Dan ini adalah cahaya yang lahir dari iman kata para ulama. Dan gimana ngejagain orang biar enggak nyakitin orang, enggak lukain orang. Sampai seperti itu. Kita harus jaga itu, taruh di sarungnya. Kalau enggak pakai enggak boleh. Kan wajib tadi. wajib nyarungin, wajib nutupin bagian yang tajam tuh harus, nggak boleh dibawa petantang-petenteng atau mungkin bukan petantang-petenteng, emang ini aja spontanitas saja lagi megang pisau terus keluar, nggak boleh itu, nggak boleh, bahaya. Itu bagaimana Islam tuh ngejaga. Gak boleh nyakitin orang. Dan itu bentuk dari rahmat kita kasih. Seperti yang hadis sebelumnya. Seperti al-bunyan. Seperti satu bangunan yang kokoh. Nanti kita akan bahas lagi. Nanti seperti satu tubuh di hadis yang berikutnya. Biadzillah. Jadi hadirin Allah muliakan, pentingnya ngejaga, dan itu rasa sayang, rasa cinta, rasa kebersamaan. Gak boleh egois, gak boleh, mental tuh gak boleh egois, gak boleh mau gak ribet tapi bisa nyelakain orang, gak boleh. Itu poin. Poin yang berikutnya hadirin Allah muliakan, hadits ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang muslim itu yakhafu ala akhihi al-mu'min gitu. Fal mu'min yakhafu ala akhihi al-mu'min wa yahrisu ala salamatihi. Mu'min itu tuh harus punya rasa khawatir terhadap saudaranya dan harus berusaha ngejaga keselamatan saudaranya tersebut. Jadi perlu ada rasa khawatiran. Perlu ada rasa kekhawatiran. Jangan sampai saudaranya tersakiti, terluka, terpukul. Mental itu tuh penting. Dan itu diajarkan oleh Nabi SAW di hadis ini. Pelajaran yang berikutnya, sebagian ulama menjelaskan, ini hadis menunjukkan akhdhu wasailil ihtiyat lil hifadhi 'ala an-nufus. Wa hadha la yunafi tawakkul 'ala Allah. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa kita tuh dalam menjaga nyawa atau menjaga keselamatan orang lain, dalam menjaga biar orang enggak tersakiti, itu harus menggunakan wasailul ihtiyat. Jadi harus senantiasa menggunakan konsep preventif, jaga-jaga dan kehati-hatian yang lebih ketat gitu loh, ihtiyat. Jadi kehati-hatian. Ihtiyati. Jadi enggak boleh ngegampangin. Kalau berhubungan dengan keselamatan orang, orang lain enggak boleh ngegampangin. Gak boleh, tenang lagi. Oh, tawakal. Enggak. Gak boleh. Ihtiyat. Gitu lah. Misalnya ada, contoh kita jadi driver, terus kita bawa orang, gitu lah. Terus, gak boleh main handphone. Itu kalau gak bawa orang juga boleh gak main handphone? Nelfon-nelfon gitu, WA-WA sambil nyupir gitu, boleh gak? Gak boleh kan? Kalau ada orang lain, lebih gak boleh lagi gitu. Lebih gak boleh. Gak boleh. Bahaya, anda apa, balas WA, anda telepon, anda fokus ini tiba-tiba nabrak atau kecelakaan atau ditabrak karena kita gak jaga jarak, orang lain kena nih. Harus ikhtiyat gitu, itu harus lebih ketat. Jadi kalau kita ngejaga itu, nah, kalau ada orang kalau berkaitan dengan nyawa terus lebih ketat lagi. Ada orang harus lebih ketat. Itu kalau kenapa sih kenapa harus ditutup ujungnya? Saya kan aman megang. Iya, mungkin anda aman bagi diri anda, tapi bahaya sama yang lain. Harus lebih ketat. Harus ngejaga, karena panjang urusannya hadirin. Orang terluka, panjang. Orang bisa jadi cacat gara-gara kita, panjang. Itu dosanya repot. Nanti dituntut di hari kiamat. Kita telat. harus mau jaga deh. Jadi untuk keselamatan orang, kita harus pakai wasail ihtiyat, harus lebih ketat, lebih hati-hati, lebih ngejaga. Itu yang harus kita camkan. Allah Ta'ala alam. Ya, kita lanjutkan hadirin yang memuliakan. Pelajaran yang terakhir hadirin. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dan Allah menurunkan syariat, menurunkan aturan untuk menjaga keselamatan kita, baik yang mudah kita cerna dan tangkap seperti hadis ini, maupun yang sulit kita mengerti karena kebodohan dan keterbatasan ilmu dan logika kita. Tapi pesan itu selalu ada, karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Muhsin. Jadi Allah, kita ngelihat di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang Maha Pengasih. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Penyayang, hadirin. Dan gak mungkin yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang itu nurunin sesuatu buat kebijakan, buat tuntunan yang ngezolimin kita, tuh gak mungkin. Gak mungkin. Oh, ketika pasien tahu dokternya sangat baik sama dia, itu dia mau dioperasi, mau dibuka isi perutnya dalam kondisi dia gak sadar dan gak bisa ngelawan sama sekali kalau ada apa-apa. Kenapa? Percaya dokternya baik, udah baik jago lagi. Pasien gak bilang, "Dok, oke, aku mau dioperasi tapi jangan di anestesi ya, Dok ya. Sebenarnya aku gak, belum percaya sama dokter, jadi saya mau lihat sendiri." Nggak ada kan anestesia, iya anestesia. Habis anestesia mau diapain, terserah dokternya kan gitu. Kenapa mau? Ya, percaya gitu. Kenapa mas percaya? Dokternya jago, baik juga, saya konsul enak. Itu manusia sama manusia bisa gitu. Masa kita nggak percaya sama Allah? Allah yang Maha Baik kan ini. Allah yang Maha Rahman Rahim. Gak mungkin Allah menetapkan sebuah takdir atau menetapkan sebuah syariat itu ngerusak kita, nyakitin kita. Nutup ujung senjata atau bagian yang tajam atau disarungin aja, hukumnya wajib kok. Apa yang buat kita masih, aduh, aku agak berat nih, aku takut nih. Mana mungkin Allah kasih hal yang ngerusak kita? Yang ngerusak kita tuh ketika kita justru, karena ketika kita gak terima gak masrahin ke Allah dengan tetap berusaha, gak istislam, gak nyerahin semua sama Allah, itu yang buat kita berantakan, yang buat kita sakit. Gak mungkin Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita langsung ini loh, ini tuntunannya nih begini. Makanya kita gak ngerti dari sisi mana kalau ada orang bilang tuh Islam tuh menyebar teror. Ini teror apa? Teror apa yang kayak begini? Masalahnya gak dibaca, cuma dengar dari si A, si B, si C. Atau mungkin ada oknum yang memang dia orang Islam, tapi oknum. Semua pihak pasti ada oknumnya. Semua komunitas pasti ada oknum. Itu hal penting. Jadi itu yang perlu kita tanamkan. Jadi ini harus membuat kita langsung bersambung ke nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang nurunin Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW enggak mungkin ngasal. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya tapi wahyu. Wahyu. Ini wahyu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita buka sesi tanya jawab sekilas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaikum Ustaz wa iyyakum. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan para ulama yang senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah memberikan Ustaz, tim, keluarga, seluruh kaum muslimin memberkahi. Amin. Begitu juga bertanya, Ustaz, menemukan konsep seorang muslim harus bermain di level yang berbeda ketika ditimpa ujian dan cobaan sangatlah sulit bagi saya seorang ibu rumah tangga. Saya ibu rumah tangga yang harus memenuhi kebutuhan setiap pihak, yaitu suami, anak, dan mertua. Seringkali ketiganya membuat batin dan fisik saya terkuras. Di antaranya ada pihak yang harus dihormati, yang senantiasa memberikan tekanan pada diri saya untuk menjadi yang sempurna, walaupun saya sudah berusaha maksimal. Terkadang saya berusaha melupakannya, juga berusaha tampil dengan senyuman. Namun lagi-lagi hati ikut perih ketika merasa terus ada tekanan tersebut. Berikan saya nasihat Ustaz agar saya senantiasa berada di level yang tinggi ketika Allah menguji saya lewat orang-orang terdekat saya. Jazakallahu khairan Ustaz wa iyyakum. Yang pertama, hadirin Allah muliakan, bahwa tadi mana ya pertanyaannya? Memenuhi kebutuhan setiap pihak. Memenuhi kebutuhan setiap pihak. Suami, anak, dan mertua. Yang pertama, kalau yang dimaksud kebutuhan adalah nafkah, kebutuhan materi primer, maka Ini bukan kewajiban istri. Ini kewajiban suami dan ayah atau ayah. Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 7, "Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi." Hendaknya seseorang itu yang punya kelapangan harta memberikan nafkah sesuai dengan kelapangannya. "Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah." Dan barang siapa yang rizkinya disempitkan, gak punya uang, miskin atau apa, maka hendaknya dia memberikan nafkah sesuai rizki yang Allah kasih kepada dia. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah enggak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah kasih. Allah enggak membebankan. Kalau misalnya kalau Allah kasih rezeki kepada kita satu bulan cuman 3 juta gitu ya. Ya udah segitu aja. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Jadi bebannya itu ya sesuai 3 juta, enggak akan lebih. Dan kebutuhan kita di bulan itu insya Allah cukup dengan 3 juta itu. Bismillah. Asal kita jujur ya, tawakal. Karena Allah enggak akan membebankan di atas itu. Dan Allah akan kasih kemudahan. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Itu ayatnya. Jadi bukan dialihkan ke istri. Enggak boleh dialihkan ke istri. Apalagi kita bahas bab zalim, ini kan zalim hadirin. Istri yang harus tanggung. Kalau ini kebutuhan materi ya, atau nafkah, enggak boleh. Hadirin wong ngezolimin orang di luar sana aja enggak boleh, apalagi ngezolimin orang terdekat. Istri itu walaupun dianggap lemah bagi banyak orang, tapi itu tolak ukur, salah satu tolak ukur kebaikan kita. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik sama istri, sama keluarga, dan aku yang paling baik dengan istri. Jadi justru ujiannya di situ. Maka sampaikan dengan baik. Dan buat kita-kita nih, kepala rumah tangga, suami dan ayah, itu gak bisa. Dan begitu suami tidak memberikan nafkah kepada istri, maka secara sunnatullah itu marwahnya langsung turun. Itu sisi kepemimpinannya langsung turun. Dan kalau ke sisi kepemimpinan turun itu bahaya dalam rumah tangga. Nanti istri gak respect sama suaminya, istri jadi mulai ini, terus. Emang berat. Karena kepemimpinan itu dikaitkan dengan dua sisi oleh Allah. Dua faktor. Yang pertama, sifat-sifat kepemimpinan yang ada dalam diri suami lebih daripada diri wanita. Yang kedua, nafkah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Coba kita buka An-Nisa 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Suami itu pemimpin bagi istri. Seringkali kita nih para suami mutus sampai di sini. Padahal ayatnya ada kelanjutan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kenapa suami jadi pemimpin? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena sifat-sifat dan karunia kepemimpinan yang Allah lebihkan bagi laki-laki dibanding wanita. Itu yang pertama. Yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim. Nafkah yang suami kasih ke wanita, istri. Kebutuhan istri ditanggung sama suami, itu yang membuat kepemimpinan kuat. Kalau itu enggak, lemah kepemimpinan. Begitu kepemimpinan lemah, berantakan semuanya. Kepemimpinan lemah di sebuah keluarga, rumah tangga, aduh berat. Dan istri juga enggak bisa disalahkan. Karena haknya enggak dikasih. Apalagi kalau istri yang disuruh nanggung, lebih double lagi. Istri enggak dikasih aja, itu kepemimpinan goyah. Marwah langsung turun. Respect langsung turun. Apalagi kalau istri yang disuruh nanggung nafkah, ya tambah kebalik. Ini yang dilupakan. Nikah itu kan masuk bab apa jemaah dalam ilmu fikih? Bab ukut kan, bab akad. Di semua bab akad, sekali lagi, begitu pihak yang harusnya menanggung beban itu tidak, maka akan lembat. Ketika perusahaan enggak membayar gaji karyawan, kira-kira karyawan mau tunduk apa enggak? Enggak itu. Apalagi kalau karyawannya suruh bayarin, bayarin. Bingung kan karyawannya ini siapa sih ini? Enggak dikasih aja hak karyawan. Oh, goncang itu perusahaan. Kita belum dibayar nih. Kan bab akad, akadnya kita dikasih salary, dikasih gaji. Ini mana? Makanya ini harus diluruskan. Walaupun memang ada dalam 1-2 kasus istri itu benar-benar legowo, walaupun harus jadi tulang punggung, tapi berapa kasus seperti itu? Dan itu pun juga gak benar juga. Bukan berarti benar, bukan berarti stabil juga, bukan berarti batera itu bisa enggak, tetap aja lemah. Karena kepemimpinan akan sangat lemah. Dan begitu kepemimpinan lemah, lalu badai datang, dikhawatirkan batera itu akan karam. Jadi bagi istri harus sabar. Kalau ini berkaitan dengan nafkah, dan sampaikan ke suami baik-baik, lembut, atau cari siapa sosok yang dihormati suami untuk bicara masalah ini, karena sangat rentan. Rumah tangga seperti sangat rentan. Dan itu tadi, sifat kepemimpinan itu karena dua faktor. Jadi suami itu jadi pemimpin karena dua faktor. Yang pertama, jiwa kepemimpinan, sifatnya pemimpin bertanggung jawab, memberikan teladan, terus mengayomi, menyayangi, dan seterusnya. Dan yang kedua, nafkah. Begitu satu ini hilang, apalagi dua-dua hilang, kepemimpinan rapuh dan sangat lemah. Dan itu bahaya. Kalau sebaliknya, atau dia poin, kalau ini maksud kebutuhan, bukan berkaitan dengan nafkah, tapi hak suami, anak, dan mertua, maka semua demikian. Semua demikian. Jadi kalau ini maksud kebutuhan di sini adalah memenuhi hak suami, anak, dan mertua, semua istri mengalami hal demikian. Dan kalau itu gak ideal, mana yang ideal di dunia ini? Maka kita harus bersabar. Pelan-pelan kita benahi selama belum sampai di titik diarahkan cerai untuk oleh para ulama gitu loh. Jadi kalau misalnya ada mis-mis itu ya sabar, terus penuhi hak suami, anak, dan mertua semaksimal mungkin, dan minta pertolongan sama Allah, minta kekuatan sama Allah, dan minta pahala sama Allah, jangan ngarep dari manusia. Allah Ta'ala bisa mungkin itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, beliau dari Bogor. Saya merasa putus asa Ustaz, karena merasa hati yang telah keras membatu tidak bisa lagi kembali kepada Allah. Iman saya telah tercabut disebabkan dosa besar saya. Saya telah mencela Allah di hati saya. Saya juga tidak tahu apakah celaan itu sengaja atau tidak, tapi semenjak dari situ hati saya sangat sempit, sempit sekali. Saya merasa Allah mencabut iman saya dari hati saya, dan saya rasakan hati saya keras sekali. Salat pun rasanya sudah tidak bermakna karena hati saya sudah rusak. Iman saya redup. Apakah saya sudah tidak bisa diampuni, Ustaz? Iya. Hadirin yang Allah muliakan. Alhamdulillah di afana mimma btalaha bi wa faddalana ala katsirin min khalaqi tafdila. Yang pertama, jangan lupa doakan ulama kita, doakan Imam Nawawi dan seterusnya. Jadi kalau kita mau bertanya, andapnya itu doakan, doakan ulama-ulama kita, doakan guru-guru kita itu biar berkah. Gitu, itu poin. Tapi memang beliau, kita lagi galau ini, kita kasih udzur. Jadi gini, hadirin yang memuliakan, ini bukan hal yang aneh, bukan hal yang aneh. Ini terbaca, hadirin. Ini terbaca. Setiap orang yang ada sisi su'udzon dengan Allah, gak mungkin hidupnya nyaman. Gak mungkin hidupnya nyaman. Kalau orang sudah mencela Allah, itu kan berarti ada unsur su'udzon apa enggak? Ada unsur su'udzon. Mau Allah dicela, kalau dia enggak, kalau apa? Kalau dia enggak su'udzon, enggak mungkin Allah, atau enggak mungkin Allah dicela. Jadi ini ada unsur su'udzon. Ada unsur su'udzon. Nah, kalau ada unsur su'udzon, itu udah clear, hadirin. Allah sudah mengatakan dalam surat Al-Fatah ayat 6, wa yu'adzibal munafiqin wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat. Apa berikutnya? Adh-dhannina billahi dhanna saw. Allah mengazab orang munafik laki-laki maupun wanita, orang musyrik laki-laki atau wanita, yang apa? Adh-dhannina billahi dhanna saw. Mereka buruk sangka sama Allah. Allah katakan Allah azab mereka. Alaihim da'iratus saw. Keburukan itu akan kembali kepada mereka dan akan da'irah, akan muter-muter aja sama mereka. Wa ghadiballahu 'alaihim wa la'anahum. Allah murka sama mereka dan Allah laknat mereka dan Allah siapkan jahannam wa sa'at masira. Dan itu tempat berakhir yang paling buruk. Jadi bukan, ini bukan apa namanya? Bukan hal yang aneh, hadirin. Bukan hal yang aneh. Kok bisa sih? Bukan. Ya, emang begitu. Begitu kita su'udzon, kena begitu kita. Ini sesimpel ketika kita ngelihat orang itu makan 9 cabai rawit yang tua-tua. Yang pedas kan yang tua-tua ya? Yang pedas tuh yang muda atau yang tua sih? Lantur sebagai anak muda jangan baper, ini cabe, ini bukan orang, kan yang tua ya cabe itu ya. 8 cabe rawit terus dia kepedesan, wah ini parah banget nih, gini azab nih di dunia. Loh, ini bukan hal yang aneh, mas. Ya anda makan cabe rawit 8 ya pedes, wajar. Bukan ini misteri yang harus dipecahkan. Ini misteri tahun 2022 harus kita pecahkan. Enggak ada misteri-misterinya. Begitu kita buruk sangka itu yang kejadian. Itu yang pertama. Yang kedua, ini bukan kartu mati. Apalagi yang bertanya ini berarti ikut kajian. Dan bertanya berarti alhamdulillah iman tuh masih berfungsi. Kalau gak berfungsi lagi, kalau hati mati, gak akan ikut kajian. Nggak akan nanya, itu udah sesimpel itu aja. Jadi nggak ada alasan untuk putus asa. Justru kita harus perbaiki dan taubat, tinggal taubat, hadirin. Nah, disitulah jebakan setan bermain. Jadi kita yang jadi masalah gini loh, hadirin. Kita seringkali kita tuh berpikir bahwa setan itu menggoda kita untuk melakukan maksiat, dosa, dan diantara dosa itu buruk sangka sama Allah, itu dosa besar jelas. Lalu berhenti sampai di situ. Dan banyak di antara kita enggak sadar bahwa sebenarnya syaitan enggak berhenti sampai di situ. Dia punya misi berikutnya, kata para ulama. Yaitu apa? Buat kita putus asa terhadap dosa itu. Karena putus asa karena dosa seringkali lebih parah daripada dosa itu sendiri. Orang tuh kalau putus asa berantakan hadirin. Itu masalahnya. Dan itu seringkali itu operasi yang sangat samar. Dan kita enggak gitu. Makanya seringkali kalau orang misalnya ada orang berzina atau orang bermaksiat segala macam, kita sering tuh dengar dengan menyesal dia bilang, saya terbawa syaitan Ustaz, saya terjebak oleh syaitan, saya ngikutin syaitan. Tapi jarang orang bilang, aduh udah saya udah habis, saya putus asa, udah nggak ada kebaikan di saya. Dan dia gak bilang ini godaan syaitan. Dia bebankan ke dirinya semua sehingga dia merasa putus asa, nanti dia bunuh diri nanti kesan, atau dia nanti tambah hancur. Padahal ini syaitan juga. Dan solusinya sama, sebagai ini tobat, ini juga tobat. Dan begitu tobat selesai binillah. Jadi syaitan setelah membuat kita tergelincir, lalu syaitan nyerang lagi. Kamu gagal, kamu hancur, kamu gak punya harapan, kamu terpuruk, kamu akan kena di situ berantakan. Asy-syaitanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu senantiasa menjanjikan kefakiran, lalu dia akan perintahkan kita mengerjakan fahisyah, kekejian. Jadi dijanjikan kefakiran dulu. Itu hal yang perlu kita tanamkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik. Jadi jangan putus asa. Betul kok yang di ketika muncul itu kesalahan fatal, tapi jangan putus asa. Tobat. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni seluruh dosa jika kita bertobat. Az-Zumar ayat 53. Saya rasa cukup sampai di sini. Rabbana taqabbal minna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.